untuk membujuk, mendekati orang-orang yang kafir dan karena benci kepada keimanan. Mereka mengatakan haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ay tariqan, yakni bahwa orang-orang kafir itu menurut orang-orang Yahudi ini lebih lurus jalannya, lebih terbimbing jalannya daripada orang-orang yang beriman. Qala Syekh rahimahullah fama asmajahum wa ashadda inadahum, yakni bentuk ta'ajub betapa buruknya dan betapa kerasnya penentangan mereka. Wa aqalla uqulahum, dan alangkah kecilnya, kurang sekali akal mereka. Kaifa salaku hadzal maslakal wakhim, bagaimana mereka menempuh jalan yang membahayakan ini, yang merugikan ini. Wa wadi dzamim, dan lembah atau wadi yang tercela. Hal dhannu anna hadza yaruju ala ahadin minal uqala, apa mereka kira ucapan mereka itu laris, bisa diterima oleh salah satu dari orang yang berakal? Apa ada orang yang berakal yang bisa menerima perkataan mereka? Au yadkhulu aqla ahadin minal juhala, atau apa mungkin, apa menurut mereka ucapan mereka ini masuk dalam akal satu orang yang bodoh sekalipun, orang yang jahil sekalipun, apa bisa menerima ucapan mereka seperti ini? Fahal yafdulu dinun qama ala ibadatil asnam wal awthan wastaqama ala tahrimit tayyibat wa ibahatal khaba'ith wa ihlala kathirin minal muharramat wa iqamatal zulmi bainal khalqi wa taswiyatal khaliqi bil makhlukin wal kufra billahi wa rusulihi wa kutubihi ala dinin qama ala ibadatir rahman. Apa mungkin menurut mereka dengan ucapan seperti itu, apa mungkin ada agama yang berdiri di atas peribadatan kepada berhala, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah segala sesuatu selain Allah, tegak di atas pengharaman, segala sesuatu yang baik diharamkan di dalam agama itu, dibolehkan, dihalalkannya kekotoran, hal-hal yang keji, perbuatan-perbuatan yang tercela, wa ihlala kathirin minal muharramat, dihalalkannya banyak perkara yang haram, anjing, babi, khamar, zina, riba. Wa iqamatadz zulmi bainal khalqi, apa mungkin ada agama yang lebih baik, yang tegak di atas kedzaliman di antara sesama makhluk, yakni menghalalkan bolehnya kedzaliman terhadap orang lain dan menyamakan antara al-khaliq dengan makhluk, kufur kepada Allah dan rasulnya serta kitab-kitabnya, apa mungkin agama seperti ini lebih utama, lebih baik dari agama yang tegak di atas ibadah kepada Ar-Rahman. Wal ikhlas lillahi fissir wal i'lan, ikhlas kepada Allah dalam keadaan sendirian dan terang-terangan. Wal kufru bima yu'badu min dunihi minal awthan wal andad wal kadzibin, dan ingkar, kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah, apakah dalam bentuk berhala-berhala, tandingan-tandingan, dan pendusta-pendusta. Wa ala silatil arham wal ihsan ila jami'il khalq, apa mungkin agama yang seperti tadi, yang perbuatan ini menghalalkan perbuatan keji, yang menghalalkan, yang tegak di atas kedzaliman, itu bisa lebih utama dari agama yang tegak di atas silatul arham, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada sesama makhluk, hattal bahaim, bahkan kepada binatang sekalipun. Agama mana yang lebih mengajarkan kepada ihsan kepada bahkan makhluk yang namanya binatang sekalipun selain Islam? Tidak ada agama yang mengajarkan kebaikan kepada bahkan kepada binatang ternak melainkan Islam. Wa iqamatul adl wal qisti bainan nas, dan menegakkan keadilan di antara sesama manusia. wa tahrimi kulli khabithin wa dhulm, dan mengharamkan segala perbuatan keji dan kedzaliman. Cuma dalam Islam, apa mungkin dilebihkan agama yang selain itu yang mengajarkan kedzaliman, untuk menganiaya? Dan sifat-sifat mereka disebutkan dalam ayat-ayat yang lalu. Di antara mereka, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima dhalika bi annahum yaqulu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Makanya mereka menganggap bahwa kami enggak punya kewajiban terhadap orang-orang yang ummi. Siapa orang yang ummi selain Yahudi? Itu ummi. Selain mereka Bani Israil, mereka menganggap semuanya ummi, enggak tahu tentang kitab. Mereka menganggap di luar mereka itu orang ummi. Bahkan dalam organisasi rahasia mereka, organisasi rahasia mereka yang ikut dengan mereka, yang percaya kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an juga, mereka menyuruh wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Orang-orang yang seperti ini yang percaya kepada mereka itu dianggap kambing-kambing, domba-domba mereka. Dan suatu saat untuk disembelih oleh mereka. Nah, ini mereka. Nah, agama yang seperti itu mana mungkin disamakan bisa lebih dari agama yang menyambung, mengajarkan menyambung silaturahmi, mengharamkan semua yang jelek dan kedzalim. Wasidq fi jami'il aqwal wal a'mal, agama yang mengajarkan kejujuran dalam setiap ucapan dan tindakan. Fahal hada illa minal hadayan, upaya sikap mereka melebihkan agama yang mengajarkan penyembahan berhala, yang melegalkan penyembahan berhala, pengharaman hal-hal yang thayyib yang baik, menghalalkan hal-hal yang kotor, yang keji, kedzaliman, itu tidak lain adalah igawan-igawan mereka. Ngelantur omongannya, omongan-omongan yang kosong. Wa sahibu hadzal qaul imam min ajhalin nas wa adhafin aqlan wa imam min a'dhamihim inadan wa tamarrudan wa muraghamatan lil haqq. Salah satu dari dua keadaan ini. Sama-sama jeleknya. Imam mereka itu adalah orang yang paling jahil, paling lemah akalnya, atau mereka adalah orang yang paling besar penentangannya, kedurhakaan dan kebenciannya kepada Al-Haq. Pilih salah satu. Nah, semuanya adalah kesesatan dan kehancuran. Dan pangkalnya dua ini, kalau yang pertama itu adalah su'ul faham, yang kedua su'ul qasd. Ini berlaku bukan hanya untuk mereka. Maka di ayat, dalam pelajaran yang lain, kita dapatkan para imah kita, beliau juga dalam penjelasan kitab kitab Tauhid, ini Qaulus Sadid, beliau menerangkan kepada kita bahwa ayat ini memang ditujukan kepada Yahud, tapi juga berlaku sebagai tahzir untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menukilkan berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tattaba'unna sanana man kana qablakum. Pasti. Sungguh. Anda tahu kalimat la tattaba'unna ini, kalimat yang menunjukkan taukid. Ada sumpah di situ. Ya. Seakan-akan Rasulullah betul-betul ini, wallahi, betul-betul kalian ini betul-betul mengikuti jalan hidup orang-orang yang sebelum kalian. Cara-cara orang-orang dulu. Baik dalam berbudaya, dalam urusan dunia, juga dalam urusan agama. Sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kalian ikut. Dalam dua hadis itu disebutkan, satunya ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa-Nasara, faman? Siapa lagi? Jadi dalam riwayat yang lain, versi wal-Faris ar-Rum ya Rasulullah, famanin nas illa ulaik. Itu salah satunya. Disebutkan oleh Rasulullah seperti itu. Siapa lagi kalau bukan mereka? Begitu ketatnya. Walaupun memang sebagaimana beliau nukilkan juga, tidak semua. Bahwa umat ini la tajtami'u 'ala dhalalah. Umat ini tidak akan sepakat di atas kesesatan. Pasti ada. walaupun segelintir, walaupun mereka mungkin sedikit, sangat-sangat sedikit dibandingkan seluruh umat yang ada. Mereka tetap berpegang di atas al-haq. Wa hadha huwal waqi'. Dan inilah yang terjadi. Memang kenyataannya demikian. Ini mereka sangat keras penentangannya, kedurhakaan dan kebenciannya kepada al-haq. Karena memang gak cocok dengan selera mereka, ambisi mereka dari dahulu. Nah, wa li hadha qala ta'ala anhum, oleh karena itu Allah berfirman tentang mereka, ulaika alladina la'anahumullah ay taradahum an rahmati. Laknat dari Allah itu mereka, artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Allah usir mereka, Allah singkirkan mereka dari rahmat Allah. Wa ahalla alaihim niqmatah, dan Allah halalkan mereka mendapatkan hukuman, siksaan dari Allah. Wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Siapa yang dilaknat oleh Allah, maka tidak akan mungkin dia mendapatkan satu penolong pun. Dan dalam riwayat disebutkan laknatnya tablughu sab'an minal walad, sampai 7 turunan dia mereka mendapatkan laknat. Miskin, sengsara, enggak. Lihat orang-orang Yahud, lihat orang-orang kufar yang dilaknat oleh Allah. Kaya mereka, banyak usaha mereka, kekuasaan, kekuatan mereka, semua lengkap. Kalau itu yang Anda cari, kalau itu yang kita cari, ambil ibrah. Qarun lebih hebat daripada mereka. Kalau dalam hal kekuasaan, kedudukan, Fir'aun dan Haman lebih hebat dari mereka. Nah, tapi semuanya Allah katakan fa'akhadnahum bidzunubihim. Lagi kami siksa mereka karena dosa-dosa mereka. Wa ma dzalamahumullah, Allah tidak menzalimi mereka. Qala ayyatawallahu, tidak ada satupun penolong yang akan mengurusi dia, membela dia. Wa yaqumu bimasalihihi, dan mengatur urusan kemaslahatan dia. Wa yahfadhuhu 'anil makarih, dan melindunginya dari hal-hal yang tidak disukai. Wa hadza ghayatul khudlan, dan itu adalah puncak kehinaan. Dibiarkan dia sengsara jauh dari rahmat Allah. Qala am lahum nasibum minal mulk, pertanyaan ingkari, yang maknanya mereka sama sekali tidak ada bagian dari kerajaan ini, kekuasaan ini. Menurut satu makna, ai fayafduluna man syaa'u 'ala man syaa'u bimujarradi ahwa'ihim. Apa mereka punya kedudukan di dalam kerajaan ini atau di alam ini sehingga mereka mengutamakan, melebihkan siapa yang mereka inginkan di atas orang-orang yang mereka inginkan untuk direndahkan semata-mata karena selera, hawa nafsu mereka. Fayakununa syuraka'a lillahi fi tadbiril mamlakah, sehingga akhirnya mereka menjadi sekutu Allah, seakan-akan setingkat, sederajat dengan Allah dalam mengatur urusan kerajaannya. Falau kanu kadzalik lasyahhu wa bakhilu asyaddal bukhli, kalau memang demikian merasa dirinya punya kedudukan, kekuasaan setanding dengan Allah, pasti mereka betul-betul kikir, pelit dengan sehebat-hebatnya kekikiran. Walihada qala fa'idha, oleh karena itu Allah kemudian melanjutkan perkataannya, firmannya tentang mereka, ay fa'idhan ay laukana lahum nasibun minal mulk, kalau mereka memang punya kedudukan, punya bagian dalam kerajaan Allah ini, la yu'tunan nasa naqira, mereka tidak akan memberikan manusia bagiannya, syai'an wala qalilan, walaupun sedikit. Karena memang mereka masuk orang yang bangsa yang paling bakhil, bangsa yang paling kikir sebetulnya orang-orang Yahudi, bangsa yang paling tamak ambisi terhadap dunia, nah, bangsa yang paling dengki, ini lengkap pada mereka, nah, bangsa yang paling penakut, la yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Ini mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Qala wa hadha wasfun lahum bi syiddatil bukhli. Ini sifat mereka yang betul-betul sangat bakhil. Ala takdiri wujudi mal mulkihim al musyarik li mulkillah, dengan anggapan, dengan perkiraan, walaupun seandainya ada mereka punya kerajaan yang sama seperti kerajaan Allah. Wa akhraja hadha makhraja al istifham al mutaqarrar inkaruhu inda kulli ahad. Ini dikeluarkan dalam bentuk pertanyaan ingkari, yang artinya mereka tidak punya sama sekali. Tapi kok bisa seperti itu? Nah, kalau seandainya mereka punya, andai kata, seperti inilah keadaan mereka. La yu'tunan nasa naqira. Qala am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apa mereka dengki kepada manusia? Yang maksud di sini adalah Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Terhadap apa yang Allah berikan dari sebagian karunia-Nya. Ai alhamil lahum ala qawlihim kaunuhum syuraka lillah. Yang membawa mereka untuk mengucapkan bahwa mereka itu setanding dengan Allah, sekutu Allah. Artinya bisa seperti Allah dalam memberikan apa yang mereka suka, melebihkan sebagian dari yang lain. Fayafduluna man sya'u, mengangkat, memuliakan atau melebihkan yang satu dari yang lain. Am alhamil lahum ala dhalika alhasad. Atau yang mendorong mereka berbuat seperti itu adalah al-hasad lir rasul walil mu'minin ala ma atahumullah min fadlih. Nah, ima yang karena mereka menganggap diri mereka sederajat dengan Allah, atau karena mereka dengki kepada rasul dan orang-orang yang beriman karena karunia yang Allah berikan kepada rasul dan orang-orang yang beriman. Wadalika laisa bibida'in wala gharibin ala fadlillah. Dan itu memang tidak suatu, bukan suatu perkara yang baru dan bukan suatu yang aneh terhadap karunia Allah. Likullin ni'matin hasud, pasti ada. Idza aradallahu nashra fadilatin ataha laha lisana hasudin. Selalu gitu. Kalau ada orang, ketika Allah menghendaki untuk tersebarnya sebuah kemuliaan, keutamaan, Allah bang gerakkan lisan-lisan orang-orang yang hasud. Dan tiap-tiap nikmat itu pasti ada yang hasud, ada yang hasad, yang iri, yang dengki, ingin, bukan ingin mendapatkan nikmat itu, tapi ingin orang itu kok gak usah dapat. Selalu begitu. Walaupun dia gak dapat, ini parahnya, ini lebih jelek. Ini dengkinya Yahudi dan dengkinya iblis. Seperti itu. Nah, kalau iblis, aku enggak dapat surga, kalian Bani Adam jangan harap dapat surga. Ini iblis. Nah, aku dilaknat oleh Allah sampai kiamat, sampai masuk neraka, jadi penghuni neraka, kalian jangan harap masuk surga. Ini iblis. Liyakunun. Ya. Supaya mereka menjadi ma'un fis-sa'ir. Ya dong hisbahu liyakun min ashabis sa'ir. Ini iblis. Nah, orang-orang Yahudi juga demikian. Nah, mereka sudah betul-betul putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan mereka tahu. Dan itu juga bukannya mereka sadar. Itu karena dosa dan kemaksiatan mereka. Setiap ada orang baik yang mengajak mereka, mengingatkan mereka, selalu hilang. Nah, lepas nyawanya, mereka bunuh. Qala faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Dan sungguh kami telah berikan keluarga Ibrahim kitab dan hikmah, dan kami berikan mereka kerajaan yang besar. Wa dhalika ma an'amallahu bihi ala Ibrahim wa dhurriyyatahu. Itu adalah yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan anak cucunya, minan nubuwah wal kitab. Nah, dan Allah sudah janjikan juga, la yanalu ahdi adh-dhalimin. ketika beliau berdoa kepada Allah, wa min dzurriyyati, ketika Allah menyatakan ini ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Wa min an-nubuwah wal kitab wal mulk alladhi a'tahu min man a'tahu min anbiya'ihi ka Daud wa Sulaiman. Nah, nubuwah, kitab dan kerajaan yang Allah berikan dari hamba-hambanya yang ini, dari antara orang-orang yang telah Allah berikan seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Fa in amuhu lam yazal mustamirran ala ibadihil mu'minin. Dan nikmat Allah itu senantiasa terus tercurah kepada orang-orang yang beriman. Fa kaifa yunkiruna in amahu bin nubuwah wan nasr wal mulk li Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalal khalqi wa ajallahum. Maka bagaimana mereka mengingkari nikmat Allah berupa nubuwah, pertolongan dan kerajaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling mulia, wa a'zamuhum, yang paling besar ma'rifatan billah, ma'rifatnya kepada Allah, wa akhsyauhum lahu, dan paling takut kepada Allah. Mereka meyakini bahwa orang zalim, orang dusta tidak mungkin akan selamanya. Tapi nyatanya Allah bela Rasulullah dan Allah perkuat, Allah kembangkan, Allah perbesar kerajaan dan kekuasaan beliau, agamanya. Ya, itu salah satu di antara bentuk betapa jujur dan ini kuatnya, lurusnya apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ini agama beliau. Qala fa minhum man amana ay bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanala bidzalika sa'adah ad-dunyawiyah wal falah al-ukhrawi. Nah, di antara mereka ada yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Wa minhum man sadda anhu, di antara mereka ada yang menghalangi dari jalannya, inadan wa baghyan wa hasadan, karena penentangan, bagian, kezaliman dan hasad karena dengki. Fa hasalalahum min syaqa'id dunya wa masa'ibiha, sehingga mereka pun mendapatkan kesengsaraan dunia dan berbagai petaka musibah dunia tersebut. Ma huwa ba'du athari ma'asihim, yang itu merupakan sebagian dari akibat dosa mereka, terhinanya mereka, ditindas sejak zaman-zaman awal-awal abad pertama, kedua, ketiga, tahun seratusan atau sebelum itu. Apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi? Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra itu. Nah, sampai banjir darah, bahkan kekayaan Masjidil Aqsa itu dilarikan, dibawa ke Romawi oleh Titus dan pasukannya. Sampai di Perancis itu dibuat monumen, merasa bangga mereka berhasil menghancurkan orang-orang Yahudi ketika itu. Yang ketiga itu mungkin masih ada banyak orang yang beriman. Sampai mereka sebagiannya melarikan diri. Ya. Ada yang terakhir-terakhir bertemu dengan yang mereka masih beriman, langka sekali beriman kepada Taurat dan Injil yang asli. Itu yang ditemukan mungkin oleh Salman Al-Farisi. Ya. Qala rahimahullah, waqafa bi jahannam sa'ira, cukuplah jahannam sebagai neraka yang berjalan nyala tempat mereka. Tas'uru 'ala man kafara billah, yang bernyala berkobar membakar orang-orang yang kufur kepada Allah. Wa jahada nubuwata anbiya'ihi, mengingkari nubuwah para nabinya. Minal yahud wan nasara, baik itu dari kalangan Yahudi maupun Nasara. Wa ghairihim min asnafil kafarah, dan orang-orang kafir jenis lainnya. Walihada qala innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Oleh karena itu kemudian Allah mengancam, sungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Ai azimatan al-azimatul waqud, yang nyalanya sangat dahsyat. Syadidatul hararah, yang panasnya sangat dahsyat. Kullama nadijat juluduhum ai ihtaraqat, setiap kulit mereka hancur terbakar, matang kulit mengelupas, hancur habis. Baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, terbakar habis kami ganti, kami tukar kulit-kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan adab. Tidak mati, la yuqda alaihim fayamutu wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Itu keadaan mereka. Hancur lebur kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab. Ai liyablughal adzabu minhum kullama blaq. Supaya azab-azab itu, siksaan itu betul-betul mencapai menghabiskan semua dari ubun-ubun sampai kaki mereka, sampai ke dalam jantung-jantung mereka. Wa kama takarrara minhumul kufra wal inad. Sebagaimana berulang-ulangnya kekafiran dan kedurhakaan dari mereka. Wasara wasfan lahum wasajiyah. Yang akhirnya kekafiran itu menjadi watak, menjadi sifat dan kepribadian mereka. Karara alaihim. Nah, seperti itu kekafiran mereka, Allah ulangi pula al-adab jaza'an wifaqa. Allah timpakan pula adab yang berulang sebagai balasan yang setimpal. Walihada qal innallaha kana azizan hakima. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahul izzatul azimah. Keperkasaannya sangat besar. Wal hikmah fi khalqihi wa amrihi wa thawabihi wa iqabihi. Dan kebijaksanaannya juga sangat besar dalam penciptaan, dalam perintah, pahala, dan siksa. Allah menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Maha perkasa, tidak ada yang bisa mengingkar dan menentangnya. Walladzina amanu ay billah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa ma aujabal iman bih, dan apa-apa yang harus diimani, wa amil salihat, dan mengerjakan amal saleh, minal wajibat wal mustahabbat, baik yang wajib maupun yang sunnah, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharah. Akan kami masukkan mereka yang beramal iman dan beramal soleh ini ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka di dalamnya mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, yang disucikan, istri-istri yang disucikan, yang bersih, yang suci minal akhlaqir radilah, dari akhlak-akhlak yang buruk. Wal khuluqid dhamim, dari perilaku-perilaku yang tercela. Wa mimma yakunu min nisa'id dunya min kulli danasin wa aib, dan bersih dari semua yakni kotoran dan cacat yang menimpa wanita-wanita di dunia. Nah, sehingga tidak ada lagi yang keriput nenek-nenek di dalam surga, tidak ada lagi. Nah, mereka yang penyakitan di dunia tidak ada lagi di dalam jannah. Nah, semua dikembalikan oleh Allah dan diberikan kekuatan yang lebih. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang betul-betul rindang. Wallahu a'lam bissawab. Selesai kita terakhir pertemuan kita, mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita senantiasa mencintai Al-Qur'an dan diberi taufik untuk membacanya. Apa yang kita dapatkan sedikit untuk kita ulang, supaya bacaan kita Al-Quran itu tidak sekedar membaca lagi. Yang punya kemampuan membaca sendiri bisa murojaah, yang tidak dengan terjemahan yang sudah beredar itu dan membantu. Ya. Jangan halangi diri kita untuk mendapatkan keutamaan, ya, untuk melembutkan hati dengan Al-Quran. Jadi dibaca dengan tadabur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika.